الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Telah kita terangkan definisi al-bay', definisi jual beli, bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain, baik harta tersebut sesuatu yang telah ditentukan barangnya atau dalam tanggungannya, fidzimmah, atau yang sifatnya manfaat dengan syarat bahwa itu berlangsung selama-lamanya. Apabila pertukaran tersebut tidak bersifat selama-lamanya, maka ia tidak disebut jual beli. Namun dia termasuk ke dalam hukum sewa menyewa. Rumah dalam setahun atau lima tahun atau apa saja yang tidak bersifat ta'bid, yang tidak bersifat selamanya, maka tidak termasuk jual beli. Ghairu riba wala qard. Yang tidak termasuk riba, karena riba memiliki hukum tersendiri. Demikian pula bukan pinjam meminjam. Demikian pula bukan pinjam meminjam. Sebab berbeda hukum antara jual beli dengan pinjam meminjam. Apabila jual beli, maka ada aturan tertentu yang telah ditetapkan, yang di sana ada hal-hal yang harus diperhatikan terkhusus dalam hal jual beli pada barang-barang yang terdapat riba padanya. 1 gram emas boleh dijual dengan 1 gram emas. Lebih dari itu maka riba. Dan harus dilakukan secara kontan, naqdan, secara cash. Tidak diperbolehkan ditunda penerimaannya. Namun dalam hal pinjam meminjam tidak demikian. Tujuan dari jual beli adalah at-takassub, mencari keuntungan. Berbeda halnya dengan pinjam meminjam. Tujuan dari pinjam meminjam adalah al-irfaq, bentuk kasih sayang kepada orang lain, ta'awun. Sehingga tidak diperbolehkan seorang mengambil manfaat darinya. Oleh karena itu kaidah yang disepakati para ulama, man aqrada qardan jarra manfa'atan fa huwa riba. Barang siapa yang memberi pinjaman untuk menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Lalu bagaimana cara membedakan bahwa ini pinjam meminjam dan ini jual beli? Dibedakan pada akadnya, sesuai dengan niatnya. Innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya, maka dikembalikan pada niat ketika akad. Apakah tujuannya memberi pinjaman atau tujuannya jual beli? Kemudian berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, hukmuhu, hukum jual beli. Al-bay'u jaizun. Jual beli hukum asalnya adalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran Karim, dari sunnah. Demikian pula berdasarkan ijma' al-ulama fi qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa halallahu al-bay'ah, Allah menghalalkan jual beli. Dan Allah azza wa jalla berfirman, illa an takuna tijaratan an taradhi, kecuali itu perdagangan yang saling meridai satu dengan yang lain. Adapun dari hadis walima rawa Ibnu Umarah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dan berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabai'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhumā bil khiyār mā lam yatafarraqā wa kāna jamī'an, apabila dua orang yang saling jual beli, maka setiap dari keduanya, penjual dan pembeli, bil khiyar, masih ada pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah. Selama keduanya belum berpisah di majelisnya, maka masih ada pilihan dilanjutkan jual belinya atau dibatalkan, yang disebut khiyar al majelis. Ada pilihan selama di majelis tersebut, wa kana jami'an, dan keduanya masih berkumpul. Ini salah satu dalil di antara sekian banyak dalil yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli. Demikian pula berdasarkan ijma', kata beliau, wa ajma'al muslimuna ala jawazil bai'i fil jumlah, bahwa kaum muslimin sepakat bolehnya jual beli secara umum, yakni secara umum jual beli diperbolehkan, meskipun nanti ada bentuk-bentuk yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, wa ajma'al muslimun ala jawazil bay'i fil jumlah, dan telah sepakat kaum muslimin tentang diperbolehkannya jual beli secara umum. Wa hajatun nasi da'iyatun ila wujudih, dan kebutuhan manusia mendorong untuk adanya jual beli. Li'anna al-insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi, karena manusia membutuhkan apa yang ada di tangan yang lainnya. Ya, makhluk yang namanya manusia, mereka hidup bersosial, selalu berkaitan dengan muamalah dengan yang lain. Si fulan membutuhkan apa yang dimiliki oleh orang lain, demikian pula sebaliknya. Wa tata'allaqu bihi maslahatu, dan berkaitan dengan kemaslahatannya, kebutuhannya. Nah, kadang-kadang seorang punya harta tapi tidak punya barang. Dia punya uang tidak punya barang. Yang lain punya barang tapi dia membutuhkan uang. Maka kemaslahatan kehidupan manusia mengharuskan adanya proses tukar menukar barang tersebut, ya, di mana mereka saling bergantian memiliki barang-barang yang dihalalkan. Wala wasilata lahu ila al-wusul ilaihi wa tahsilihi bi tariqin sahih illa bil bai', dan tidak ada cara untuk sampai kepada mendapatkan apa yang ada di tangan orang lain dengan cara yang benar kecuali jual beli. Adapun riba telah jelas diharamkan. Wa harrama ar-riba, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berkah pada harta riba dan mengembangkan sedekah. Faqtadatil hikmatu jawazah, maka hikmah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal ini adalah hal yang dibolehkan. Wa masyru'iyyatah, dan hal yang disyariatkan, lil wusuli ilal gharadil matlub, untuk menyampaikan seorang kepada apa yang diinginkan dengan cara yang halal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, Dan ijma al-ulama menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli. Dan juga berdasarkan an-nazar as-sahih, pandangan yang sahih dan hikmah yang ada dalam kehidupan manusia mengharuskan mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Anda mau tanya apakah modal dari barang adalah riba? Maksudnya kok modal dari barang adalah riba? Nanti tunggu pembahasan riba. Tafadhal, hafizakumullah.